Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsira ma ba'd. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala fi kitab Al-Mudhiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan di dalam kitabnya yaitu Al-Mudhiyah, ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل. Oleh karena ini meminta sesuatu kepada makhluk pada dasarnya itu haram. وإنما أبيحت للضرورة, dan diperbolehkan kalau memang darurat. Wa fi an-nahyi anha ahadits katsirah fi as-sihah was-sunan wal-masanid, dan banyak sekali hadis yang menunjukkan larangan meminta kepada manusia. Di sini saya membawakan la tazal mas'ala bi ahadikum hatta yati yaumul qiyamah wa li istafi wajhihi muz'atul lahmin. Jadi kalau salah seorang di antara kalian masih saja meminta-minta, nanti pada hari kiamatnya wajahnya tidak ada apa dagingnya. Wa qala man sa'ala an-nas wa lahu ma yughni. Kemudian juga barang siapa yang dia itu meminta kepada manusia padahal dia cukup, ya, artinya sudah ada, sudah mencukupi apa yang dia miliki. Ja'at mas'alatu yawmal qiyamah khudusan khudusan khumusan au khudusan fi wajhi. Jadi mukanya itu terdapat luka-luka. Nah, ini larangan bagi orang yang sering minta-minta. Namun di sini ada pengecualian. Ada pengecualian itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud wa Ibnu Majah dari hadis Anas wa hada al-ma'na fi sahih wa fihi la tahillu al-mas'alah illa lidhi ghurmin mufdi'in au damin mujin au faqrin mutqin. Jadi tidak diperbolehkan, ya, meminta-minta kecuali lidhi ghurmin mufdi'in, yaitu orang yang memiliki duyun kathir, ya, dan dia memiliki apa hutang yang begitu besar, begitu banyak, dan dia walaisati sadadua, dan tidak mampu untuk apa untuk membayarnya. Maka fahada tahillu lahu al-mas'alah hatta yusiba yusaddid duyun. Jadi orang seperti ini boleh meminta untuk diberikan bantuan agar utang-utangnya bisa terlunasi. Karena bisa jadi dia mungkin terkena denda yang berlipat-lipat atau yang lainnya yang disebabkan, atau bisa jadi bukan disebabkan dirinya, disebabkan orang lain, tapi ternyata bebannya ditimpakan kepadanya. Kemudian yang kedua, audamin mujin, atau orang yang harus membayar dia, membayar dia. Seperti apa? Membunuh, tidak sengaja, otomatis dia harus bayar dia, atau sesuatu yang di situ ada pelanggaran yang diharuskan dia untuk membayar denda. Dan tentunya dia atau denda yang dibebankan kepadanya itu begitu besar dan dia tidak mampu untuk membayarnya, maka boleh wali seti at-tasdid, maka boleh untuk dia meminta-minta. Kemudian yang ketiga, au faqrin mudqin, atau orang yang begitu fakir, dia tidak mampu untuk menafkahi dirinya ataupun keluarganya. Jadi fakir syadid, orang yang tidak memiliki harta. Tentunya fayas al-qadr ma yasud hajatu. Boleh dia meminta, tapi sesuai dengan kadarnya. Suma yansik anil mas'alah, dan dia tidak diperbolehkan lagi untuk meminta-minta hatta yusib sidada min aish, sampai dia bisa mendapatkan suatu penghasilan yang layak, maka enggak boleh lagi diteruskan. Tadinya dia miskin banget, tidak punya apa-apa, kemudian dia sering meminta kepada tetangganya ataupun saudaranya atau siapa saja. Ini boleh sesuai dengan kadar, artinya untuk mencukupi apa kebutuhan, mungkin makan diri dan keluarganya. Namun apabila dia sudah mendapatkan penghasilan, maka tidak boleh untuk meminta lagi. Cuma yunsik ayyam tani aniswal, jadi dilarang untuk meminta lagi. Namun terkadang namanya manusia, karena sudah keenakan, sering minta-minta, tidak bekerja, kalau dia sudah ada, sudah cukup untuk mendapatkan suatu penghasilan dari hasil kerjanya. Ida ubtila bisual fa in istamir, tentu dia akan terus-menerus dengan pekerjaan ataupun meminta-minta kepada orang lain tersebut. Bahkan wayasir aswal hurfatanu, bahkan bisa jadi dijadikan suatu profesi. Fahada walladhi alaihi alwa'id asyadid, tentunya orang yang seperti ini terkena ancaman yang keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di sini hadis yang diriwayatkan oleh Anas, dha'afahu Al-Albani rahimahullah ta'ala di Sunan Abi Dawud. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah. Li ay ya'khudha ahadukum hablahu fayadhhab wa yahtatib khairun lahu min ay yas'ala an-nas a'tahu aw mana'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan, hendaklah di antara kalian itu bekerja. Apakah itu hanya sebagai tukang kayu bakar, mengambil kayu, kemudian juga dia mengikatnya dan dijual ke pasar. Maka hal ini khairun lahu. Hal seperti ini mungkin dari hasilnya tidak begitu banyak, namun Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan dengan pekerjaannya tersebut. Itu khairun lahu, lebih baik daripada orang yang ayyas ala nas'atahu amanahu, daripada orang yang meminta-minta. Sekalipun orang lain yang nanti dia mintai, apakah dia memberinya atau tidak. Nah, bahkan dalam hadis yang lain, ma ataka min hadal mal wa anta ghairu sa'il wala mustashrif fa khudhu wa ma la fala tattabi' anfusak. Dan boleh ya, kalau misalkan di situ diberi harta oleh orang lain padahal engkau ada, namun artinya tidak dalam bentuk meminta, kasih aja hadiah, dan juga tidak berlebih-lebihan, maka ambil dan jangan sampai engkau memperturutkan hawa nafsu. Nah, tentunya dalam hadis ini ya, hada irsyad minhu sallallahu alaihi wasallam li talab ar-rizq wal ihtiram. Ini petunjuk dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mencari rizki. Idza kana al-insan yaqdir 'ala al-ihtiraf wa talab ar-rizq fala yas'al an-nas. Jadi kalau misalkan orang itu sudah bekerja, sudah mampu, tidak usah lagi meminta lagi. Sekalipun itu butuh, tapi jangan meminta. Li'anna ghaniyan bil quwwah, karena dia masih memiliki apa? Kekuatan, masih muda, masih banyak kreasi, masih banyak yang dia bisa untuk mendapatkan suatu penghasilan. Ya. Apakah dengan pikirannya, ataukah dengan tenaganya, atau dengan skill yang lain. Nah, seperti orang tadi, fa'ya khundu hablahu wafasu wa yadhab ilal habl. Dia mengambil tali, kemudian mengambil kampaknya, mencari kayu bakar ke hutan. Lalu wayati bil hatab wa yabi, kemudian dia jual hasil potongan kayu tersebut. Maka wayakufullah bidalik, maka tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan padanya. Nah, dan itu adalah irsyad min Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bekerja, karena hal tersebut adalah mendatangkan suatu keberkahan. Walayandur ila aydin nas wama yu'tuna, jangan sekali-kali melihat orang lain. Ya. Oh, orang lain penghasilnya begini. Ya. Kemudian dia sebetulnya tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Ya. Maka yang terpenting dia usaha bekerja sesuai dengan apa? Biqadri nafsi. Dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Sekalipun walau kanat dani'ah, sekalipun mungkin pekerjaan yang dia lakukan itu dianggap rendahan, namun kalau di situ merupakan ya, sesuatu yang halal ya. Jadi al-halal al-qalil itu yubarik. Kalau dia bekerja dengan cara yang baik dan itu adalah yang halal, sekalipun penghasilan yang dia dapatkan itu sedikit, itu Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Namun sebaliknya, al-haram al-kathir yadhafi wa yamhaqullah. Kalau dia dapatkan dari hasil yang tidak diridai oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dengan cara menipu atau dengan cara tadi meminta-minta atau menindas atau juga korupsi dan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan musnahkan, bahkan Allah murkai, tidak diberkahi kehidupan pada dirinya. Karena talab rizq yang tadi diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW itu syarfun wa rif'atun wa izzatun, itu termasuk bentuk kemuliaan ya. Dan tentunya akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibuhu ma'jurun, bahkan orang demikian itu akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian hadis yang tadi yang berikutnya, idza utita syai'an, kalau engkau diberikan sesuatu padahal engkau tidak begitu mengharapkannya, ya, min ghairi an tatali ilai, maka labas engkau ambil, ya, fa khudhu, kalau misalkan engkau tidak membutuhkannya, silakan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Wa syi'ta idfa'ahu li ghairi. Ya. Ini diantara ya, petunjuk dari Nabi SAW. Jangan sekali-kali kita untuk meminta-minta, sekalipun itu bukan harta ya. Sekalipun itu bukan bentuknya harta, maka jangan gampang mulut kita untuk apa, minta-minta. Ya dan billah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang masih diberikan kekuatan, kesabaran untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.